وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. Alhamdulillah, Bapak Ibu jam sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita, mengambil faedah dari kitab Tauhid, pembahasan yang berusaha untuk menjelaskan kepada kita tentang hak-hak Allah yang paling mendasar, itu hak untuk disembah secara totalitas tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bapak sekalian, kita telah melewati 3 pembahasan utama dari bab dalam kitab Tauhid ini. Yang pertama adalah penjelasan berkaitan dengan kedudukan Tauhid dan hakikat Tauhid yang dijelaskan oleh Allah SWT dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mendapatkan gambaran di mana letak kedudukan Tauhid dalam agama kita. Semisal agama kita ini adalah pohon, maka kedudukan Tauhid ada pada bagian akarnya, sehingga pohon itu tidak akan memiliki arti lagi ketika sudah tidak ada akarnya atau akarnya bosok. Walaupun batangnya tadinya kelihatan keker, hebat, rembuyung, tapi kalau akarnya bosok atau akarnya kemudian hilang, maka sudah tidak lagi ceritanya tentang pohon. Demikian pula agama seorang muslim, hebatnya kayak apa amal dia, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, kebaikannya, ketaatannya, dia tidak melakukan berbagai macam kezaliman. Tapi kalau sampai kemudian dia melakukan perbuatan syirik, itu sama dengan yang bosok itu akarnya, atau kalau rumah itu yang amblek, itu adalah pondasinya, sehingga tidak akan ada artinya sama sekali agama ini seseorang. Dan tentu ini adalah kesia-siaan seseorang ketika dia membangun amalan. Bagaimanapun juga, ketika seorang dia membangun rumah, mesti yang pertama kali diperhatikan adalah pondasinya. Kalau sampai pondasinya itu dia tidak perhatikan, jangan nangis. Kalau ternyata bangunan yang dia rancang megah itu kemudian ambrek, kemudian ini rusak total, maka kata Ibnu Qayyim bahwa orang yang arif, orang yang bijak, dan orang yang pandai, cerdas, itu yang dia perhatikan pertama kali adalah kekuatan pondasinya sebelum dia merancang tentang tingginya bangunan. Adapun orang yang bodoh, orang yang jahil, yang dia perhatikan adalah ketinggian bangunan tanpa memperhatikan pondasinya. Sekalian, di zaman kita ini bahkan di antaranya berapa banyak orang yang mereka justru tidak mau perhatian dengan pondasi ini. Dia perhatian dengan cabang-cabang, dengan furu, dengan yakni bangunan-bangunan amal, tapi tidak perhatian dengan pondasinya. Kalau amalan itu dia bangun tanpa di atas pondasi yang kokoh, nasibnya akan sia-sia. Nabi, adapun Nabi yang diperhatikan pertama kali pondasinya, maka sampai 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dalam membangun umat dengan kurikulum yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, 13 tahun tema utama itu ayat-ayat yang turun berkaitan dengan masalah akidah tauhid. Karena ini akan menjadi pondasi dalam kehidupannya itu. Kemudian pada pembahasan bab yang kedua dan ketiga beliau bicara tentang masalah keutamaan tauhid. Sehingga ketika kita tahu apa itu hakikat tauhid, kita akan semakin semangat dan semakin memiliki harapan yang besar ketika memiliki keutamaan, mengetahui tentang keutamaan-keutamaan. Sebagaimana seorang menempuh perkuliahan, berat memang. Hakikat kuliah di sini berat loh. Perjuangannya banyak, pengorbanannya banyak. Tapi ketika dia mengetahui tentang yaitu posisi ilmu yang dia pelajari itu posisinya dalam kehidupan di mana. Terus keutamaannya ilmu ini apa? Nanti berkaitan kehidupan dia, ilmu ini akan memberikan apa kepada dia. Ketika dia tahu keutamanya, maka dia akan semakin semangat untuk yaitu benar-benar mempertahankan dan menjalani segala kesulitan dan menikmati prosesnya untuk sampai mendapatkan yaitu ilmu tersebut. Orang belajar ilmu kedokteran itu susah, sulit, waktunya juga panjang, biayanya banyak, pengorbanannya banyak, waktu, tenaga, harta, dan macam-macamnya. Tapi ketika orang tahu tentang keutamaan ilmu ini, prospek kedepannya berkaitan kehidupan dia bagaimana, maka dia pun semangat untuk benar-benar menikmati proses untuk mendapatkan gelar ini dokter. Demikian pula ilmu tauhid. Orang yang telah tahu tentang tauhid dan keutamaannya, dia betul-betul akan sangat perhatian dengan ilmu ini. Tanpa mau tahu tentang komentar manusia tentang orang yang mereka wujudkan, ini kehidupan sebagai seorang muwahhid yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Keutamaan khusus dan keutamaan yang umum. Keutamaan yang umum tauhid puncaknya, kalau di dunia tauhid akan mewariskan kebahagiaan yang hakiki yang dikejar-kejar oleh manusia. Manusia siapapun mereka semuanya mengejar kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan ini tidak akan pernah didapatkan secara hakiki kecuali orang yang mereka hatinya betul-betul totalitas bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pangkal kegelisahan, pangkal kerapuhan, pangkal kegoncangan, kata Ibnu Qayyim, itu ketika hati itu dia konsennya itu kepada selain Allah Ta'ala. Konsennya kepada selain Allah Ta'ala. Pada dunia, jabatan, pangkat, kedudukan, ketenaran. Apa ahli tauhid mereka tidak butuh dunia? Ya jelas butuh. Wong dunia ini juga diciptakan Allah untuk manusia agar dijadikan sebagai sarana mengabdi kepada Allah Ta'ala. Huwalladzi khalaqakum ma fil ardi jami'an. Huwalladzi khalaqakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menjadikan semua yang ada di muka bumi ini, yang ada di bumi ini, lakum, untuk kalian. Dialah Allah yang menjadikan semuanya untuk kalian. Dan ini sebelumnya Allah bicara tentang Allah jadikan kalian khalifah di muka bumi. Yang memakmurkan bumi. Khalifah itu yang memakmurkan bumi. Yang mengurus kehidupan di bumi. Dimakmurkan dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah SWT. Sehingga istilahnya olahlah, manfaatkanlah. Semua apa yang ada di bumi ini silakan diolah secara maksimal. Anda gunakan untuk fasilitas kehidupan kalian. Allah telah bekal kita ini otak yang Allah berikan kecerdasan. Dan kadang kecerdasan yang sangat luar biasa pada orang tertentu. Allah jadikan alam ini, alam semesta ini. Masing-masing ciptaan Allah itu ada hukumnya sendiri-sendiri. Hukum laut, hukum yaitu udara, hukum air, hukum dan hukum besi, hukum setiap makhluk. Sampai akhirnya manusia bisa mengolah apa di alam semesta ini untuk kepentingan kehidupan dia. Sehingga besi yang beratnya bertonton, puluhan ton, itu bisa terbang, bisa di atas air. Dia bisa manfaatkan semua yang ada ini untuk kepentingan dia, transportasi, kemudian industri pangan, kemudian teknologi pendengaran, teknologi penglihatan, teknologi semua yang dia bisa manfaatkan. Ini adalah hasil manusia mengolah apa yang di alam semesta yang sudah disediakan semuanya oleh Allah SWT. Untuk apa? Harusnya ini dipakai untuk beribadah dan taat kepada Allah Ta'ala. Akan tapi syaitan telah membalik manusia dalam rangka dia untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas kehidupan dunia tersebut dengan cara dia menjadi budak-budaknya. Budak harta, budak jabatan, budak kekuasaan, budak ketenaran, budak ketokohan, sehingga beralih dari menyembah kepada Allah menjadi menyembah kepada harta, dunia, jabatan, kekuasaan, ketenaran, ketokohan, dan semisalnya. Dan kalau sudah begitu, manusia akan selalu gelisah hidupnya. Tidak akan pernah dia merasa tenang dan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Oleh karena itulah, para sahabat yang Nabi bekali akidah tauhid dari awal, ini dakwahnya, sehingga mengenal siapa itu Allah SWT, para sahabat orang yang paling tahan banting, paling jagoan, paling bisa tutur survive dalam kehidupannya dengan penuh kemuliaan. Inilah tauhid secara umum memberikan kepada manusia kebahagiaan di dunia secara hakiki. Di akhirat kelak puncaknya adalah dia mendapatkan jannah. Dan ahli tauhid secara mutlak dia akan mendapatkan surga. Walaupun boleh jadi karena dia memiliki dosa-dosa, dia harus diadab dulu di jahanam. Itulah dikatakan dengan istilah jahanamiyun. Mantan-mantan jahanam, dia ahli tauhid, tapi punya kesalahan, punya dosa yang belum ditaubati dan Allah belum mengampuni, sehingga dia diadab dulu. Lalu dengan tauhidnya itu dia dikeluarkan dari jahanam. Akhriju minan nar man kana fi qalbi mithqal dzarratin ini min imanin. Keluarkan dia dari neraka orang yang dalam hatinya masih ada tauhid, ini iman maksudnya tauhid, walaupun hanya sebesar biji sawi. Ini adalah ini keutamaan secara umum. Keutamaan secara khusus, orang yang mereka mentahkik tauhid, mewujudkan tauhid dengan sempurna, di mana dia tidak terjerumus dalam perbuatan syirik, bid'ah, maksiat, dan seandainya pernah dia meninggal dalam kondisi telah bertobat kepada Allah SWT, dengan demikian dia mentahkik tauhid dengan sempurna, mewujudkan tauhid dengan sempurna, dia akan bisa menjadi ahlul jannah yang dakhal al jannah bi ghairi hisabin wal adab, masuk jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Ini orang paling istimewa dalam kehidupannya dengan tauhidnya itu. Sekalian, kemudian beliau membuat atau menerangkan bab yang keempat yang sedang kita bahas sekarang ini. Jangan sampai kita terbuai dengan keutamaan tauhid. Kita mesti harus menyeimbangkan rasa harap kita dengan menumbuhkan rasa takut. Maka beliau membuat bab al-khawfu minasyirki, ini memupuk rasa takut terhadap perbuatan syirik, sehingga betul-betul dia menegakkan pilar-pilar ibadah. Menegakkan pilar ibadah. Yang pilar ibadah itu tiga. Al-mahabbah, al-hub, al-khawf waraja, cinta, harap, dan takut. Orang yang dia sempurna ketiga perkara ini, sempurna ibadah dia. Dia lakukan ibadah dengan penuh kecintaan kepada Allah Al-Ma'bud. Sehingga ini yang membuat langgeng, membuat awet langgeng dan penuh dengan kenikmatan. Orang apabila tidak ada kecintaan, kesan. gersang. Semuanya menjadi tidak indah. Tidak ada keindahan. Bapak sekalian, bayangkan kalau suami istri di rumah tangganya itu enggak ada kecintaan. Suami enggak mencintai istri, istri enggak mencintai suami, itu menjadi beban kehidupan rumah tangga yang berat, sangat berat. Pulang ke rumah enggak semangat. Karena enggak ada yang membuat lengket, apa? Mau ngapain pulang? Kemudian di rumah juga ukur-ukuran. Karena enggak ada daya tarik untuk lengket, itu enggak ada. Akhirnya gersang. Sepo kata orang. Sepo tau enggak sepo? Sepo. Sepo. Sehingga betul hamba cemplang. Sehingga enggak ada rasa-rasanya asin-asin atau gurih-gurih atau manis-manis. Sehingga betul-betul ya ini kehidupannya kering. Kering. Demikian juga beda dengan orang mereka betul-betul ada kecintaan. Disinilah para sahabat yang mereka betul-betul ketika dia telah ditegakkan asas mengenal Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu dibangun di atas kecintaan kepada Allah Ta'ala. Karena dia mengenal siapa itu Allah yang Maha Sempurna. Semua kesulitan yang dianggap orang itu menjadi sebuah kelezatan dan kenikmatan bagi dia. Apalagi pilar yang kedua adalah dia memiliki harapan-harapan yang sangat banyak. Sehingga betul-betul ibadah kepada Allah itu betul-betul menjanjikan keuntungan-keuntungan yang membuat dia pun ini berharap-harap. Ini dia betul-betul sangat memiliki harapan besar. Sehingga akan semakin semangat dalam dia melakukan suatu amalan ibadah. Karena fitrahnya manusia ketika dia itu bekerja dan ada janji-janji upah yang menggiurkan, itu akan membuat dia terdorong kuat, terdorong semangat. Ini fitrah. Dan memang begitu Allah juga mengajarkan kepada kita. Sehingga agar kita benar-benar menjadi para tujar, para pedagang yang berpikir dengan yaitu keuntungan apa yang dia dapatkan. Karena semuanya berpikirnya seperti itu. Kita ini juga di dunia semuanya berpikir pedagang. Untung saya apa kalau melakukan perbuatan itu? Ini adalah transaksi. Dia akan menentukan akan menentukan untung ruginya sehingga dia akan melangkah untuk melakukan perbuatan tersebut. Kemudian disempurnakan lagi dengan al-khawf, ya perasaan takut, sehingga cemas kalau sampai dia tidak mendapatkannya itu, sehingga dengan tiga ini akan jadi pilar ibadah yang menyempurnakan penghambaan dia kepada Allah SWT. Kita masuk pada pembahasan bab yang keempat, sampai kemarin? Bab yang keempat, sampai mana? Silakan Mas Imam baca. Ya. Hadits yang beliau bawakan setelah beliau bawakan dua ayat. Ayat yang pertama yang harus membuat kita khawatir, syirik itu adalah dosa yang tidak akan diampunkan Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik dan Allah akan mengampunkan dosa selain syirik. Ibaratnya kasarannya itu kalau sampai kita kepleset dalam perbuatan dosa, penyimpangan, maksiat, jangan sampai pernah terpleset dalam perbuatan syirik. Nah tentu pertanyaannya bagaimana agar kita tidak terpleset dan perbuatan kesyirikan. Ya pertama kali tentu kita wajib untuk mengetahui ilmunya. Apa yang masuk dalam jajaran perbuatan kesyirikan kepada Allah SWT. Karena salah ilmu, salah amal. Kayak contohnya, sebagian masyarakat kaum muslimin ketika dia bicara tauhid, tauhid itu pokoknya kalau sudah berkeyakinan Allah itu satu, maka dia telah bertauhid. Ini tentu adalah yaitu ilmu yang salah. Kalau seandainya keyakinan Allah, berkeyakinan Allah itu satu, sudah dianggap bertauhid, iblis bertauhid, orang Quraisy, musyrikin Quraisy bertauhid. Kenapa? Karena mereka juga sudah berkeyakinan Allah itu satu dan satu-satunya, gak ada yang lainnya. Ini kalau sekedar berkeyakinan Allah itu satu. Tapi tauhid bukan sekedar begitu. Tauhid itu setelah dia punya keyakinan yang benar tentang Allah, bahwasanya Allah itu satu-satunya sang pencipta yang memiliki alam semesta, yang mengurus segala-galanya, yang yaitu mencukupi segala para makhluknya, dan Allah itu adalah pemilik kesempurnaan sifat satu-satunya secara tunggal. Allah, hanya Allah yang memiliki kesempurnaan sifat, gak ada selain Allah yang punya kesempurnaan sifat. Yang ada adalah Allah dan makhluk, makhluknya semua kelemahannya. Ini baru pengetahuan tentang Allah, ini baru keyakinan tentang Allah. Tapi tauhid gak cukup dengan keyakinan tentang Allah semata. Tauhid itu diwujudkan dengan berikutnya action perbuatan kita yang secara totalitas mempersembahkan totalitas ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh kita mempersembahkan ibadah kepada apa dan siapapun, karena semua selain Allah itu makhluk. Maka kalian, di antara kejahatan-kejahatan selain Islam, makhluk memperbudak makhluk yang lainnya. Makhluk memperbudak makhluk yang lainnya. Entah itu dengan tipu-tipuan, ada makhluk yang bernasab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinasabkan sebagai saudara Allah atau anak Allah atau sedulurnya atau punya sifat sebagai sifat Allah. Semuanya kebohongan. Atau wakil Tuhan yang ada di muka bumi, semuanya kedustaan. Maka prajurit, di antara prajurit Islam, Rib'i, ketika di depan Panglima Rustum, Panglima Persia, satu di antara yang menjadi kebanggaan dia dengan kesederhanaan tampilannya, apa katanya? Nahnu qaumun ibta'atsanallahu liukhrijannas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami satu kaum yang dikeluarkan, yang diutus oleh Allah, ditampilkan oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan hamba kepada hamba, menuju penghambaan hamba kepada Rabbnya para hamba, yaitu Allah Ta'ala. Ini adalah misi teragung dan misi terbesar, dan inilah hakikat kemerdekaan. Hakikat hamba yang merdeka itu hamba yang merdeka dari perbudakan makhluk. Dari perbudakan makhluk kepada makhluk, menuju pada penghambaan kepada Allah semata-mata yang menciptakan kita dan yang menyayangi kita, yang mencurahkan segala-galanya untuk para makhluknya. Ini ajaran yang paling istimewa. Oleh karena itulah, mas kalian, dosa yang paling tidak akan diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua dosa memungkinkan Allah ampunkan walaupun mereka belum bertaubat. Orang terjatuh dalam perbuatan dosa, ada yang sudah bertaubat, ada yang belum bertaubat. Yang belum bertobat ini kemungkinannya Allah ampunkan, kemungkinan Allah tidak ampunkan. Yang tidak Allah yang pasti tidak Allah ampunkan, yang tidak ampunkan Allah, itu artinya akan disiksa di neraka. Tapi kalau dia punya tauhid, tauhidnya akan menjadi syafaat buat dia untuk keluar dari kekalnya neraka. Tapi kalau dosa itu syirik bentuknya, maka dia tidak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala kalau sebelum matinya dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi sekalian, siapapun kita di dunia ini, mau panjenengan jadi konglomerat, mau jadi jenderal besar, mau jadi ya ini pejabat tinggi, menjadi penguasa dunia, mesti ingat tugas kita adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hanya demi dia yaitu menjadi orang kaya, menjadi jenderal besar, menjadi pemimpin, lalu kemudian dia korbankan dirinya dengan melakukan perbuatan syirik atau bahkan ikut-ikut menghidupkan perbuatan kesyirikan. Ini adalah mengorbankan sesuatu yang sangat besar. Dan dia telah gagal menjadi menegakkan misi utama dalam kehidupannya, yaitu menegakkan tauhidullah dalam hidupnya, total membebaskan dari segala macam bentuk kesyirikan. Dan rasa khawatir terjangkiti syirik telah meresap pada diri orang yang paling sempurna tauhidnya, Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim telah teruji dan terbukti tentang tauhidnya dan pemberantasan kesyirikannya. Toh, walaupun demikian, beliau masih memiliki kekhawatiran seandainya terjerumus dalam perbuatan menyembah berhala, sehingga di antara doanya, wajnubni wa baniya anak budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak turunku dari menyembah kepada berhala. Kalau Nabiullah Ibrahim yang sehebat demikian tauhid dan ketaatannya masih mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam perbuatan syirik, tentu kita yang derajatnya jauh di bawah Nabiullah Ibrahim lebih mengkhawatirkan lagi seandainya terjerumus dalam perbuatan kesyirikan. Hadis yang Nabi sampaikan di sini, akhwafu ma akhwafu alaikum, yang paling aku takutkan kepada kalian adalah asyirkul ashar, syirik kecil. Fasu'ila anhu qal arya. Ketika ditanya oleh tanya tentang apa itu syirkul ashar, Nabi katakan arya. Terus kalian riya termasuk di dalamnya sum'ah. Bedanya kalau riya itu berkaitan dengan amal penglihatan mata yang bisa dilihat oleh mata, action, memperbagus sholat, gerakan-gerakan, segala macam yang berkaitan masalah action. Kalau sum'ah itu apa yang dinikmati, apa yang diperdengarkan kepada manusia, tujuannya untuk semuanya untuk mendapatkan pujian. Sehingga riya dan sum'ah sama. Nabi di antara yang sangat dikhawatirkan Nabi menimpa umat ini adalah syirik kecil. Syirik ada dua, syirik besar, syirik kecil. Kalau syirik besar itu menjadikan pelakunya batal keislamannya, kemudian kekal di neraka, murtad dari Islam, kemudian dosanya tidak akan diampunkan, seluruh amalnya hancur binasa, ini syirkun akbar. Syirik kecil, dikatakan kecil bukan berarti remeh, tapi statusnya itu di bawah syirkun akbar. Dampak-dampaknya tidak sedahsyat syirkun akbar, tapi dia masih di atas akabair, di atas dosa-dosa besar. Maka Ibnu Mas'ud, beliau pernah mengatakan, saya bersumpah atas nama Allah dusta lebih aku sukai dibandingkan bersumpah dengan nama selain Allah walaupun jujur. Saya ulangi, saya bersumpah atas nama Allah dan isi sumpahnya dusta lebih aku sukai dibandingkan bersumpah atas nama selain Allah walaupun jujur. Kenapa kira-kira? Bagaimana penjelasannya? Kenapa? Karena lah ya, terus gimana? Kalau sumpah dengan nama Allah itu, itulah yang benar, itu tauhid. Dustanya al-kabair. Sumpah dengan nama selain Allah adalah syirik, walaupun syirkun asghar, dan walaupun yang dia sumpahkan itu jujur. Syirik asghar, syirik yang walaupun kecil, dia masih lebih berat dibandingkan dengan al-kabair. Sekalian, maka kisah yang sangat terkenal, orang yang mereka beramal dengan amalan yang hebat-hebat, berperang sampai mati, belajar agama sampai alim, kemudian dermawan, hartanya itu dikeluarkan di jalan Allah Ta'ala, tapi karena dia salah niat, dia berperang, dia dikatakan jari'un, pahlawan pemberani, dia belajar sampai mengajar, dia biar dibilang yaitu qari alim, dia berderma biar dikatakan jawa sang dermawan, dan mereka telah dapat itu gelar-gelar. Allah perintahkan untuk mereka dilimpar ke jahanam karena dia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beramal hanya untuk mencari nama. Dia digelari ya ini sang pemberani. Biar dia digelari ini sang ustaz, sang kiai, sang alim. Kemudian agar dia biar digelari sang dermawan. Dan itulah mereka dapatkan. Maka Allah perintahkan dia dilimpar ke dalam jahanam karena dia beramal bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan riya ini, maksud kalian, lebih Nabi khawatirkan bahkan dibandingkan dengan Dajjal. Padahal fitnah Dajjal itu sangat dahsyat. Di antara yang aku khawatirkan indirisiku bagi kalian adalah yang lebih aku khawatirkan min fitnati Dajjal. Dari fitnah Dajjal adalah as-sikhul khafi, syirik yang terselubung. Padahal fitnah Dajjal itu sangat dahsyat, yang dia memiliki fitnah-fitnah yang sangat luar biasa. Apa di antaranya, ikhwan? Kehebatan Dajjal. Satu, dia bisa merambah permukaan bumi dalam waktu yang sangat singkat. Saya dikatakan Al-Masih Ad-Dajjal, Al-Masihud Dajjal, Al-Masih yang merambah, mengusap. Dia bisa merambah permukaan bumi dalam waktu yang relatif sangat cepat, kecuali ada tempat yang tidak dimasuki Dajjal. Di mana itu? Mekah Madinah. Bukan sekedar pegunungan-pegunungan. Sehingga jual tanah di pegunungan, suruh pindah ke pegunungan, biar selamat dari fitnah Dajjal. Yang selamat di fitnah Dajjal itu, yang pertama, ahli tauhid yang mereka berada di Mekah dan di Madinah. Orang-orang soleh yang di Mekah dan di Madinah. Kalau orangnya brengsek, fasik, walaupun tinggal di Madinah, diriwayatkan Dajjal akan gedruk di tempat tertentu. Tahu gedruk? Akan gedruk, kemudian bumi akan bergoncang, orang-orang fasik yang di Madinah akan keluar. Kayak ini digogrokan dari karat-karatnya. Sehingga walaupun tinggal di Mekah dan di Madinah, kalau tidak memiliki tauhid dan ketaatan, malah tambah mengerikan. Karena dosanya akan bisa berlipat-lipat, dan dia pun ketika Dajjal muncul, dia akan menjadi pengikut Dajjal atau terkena fitnah Dajjal. Sehingga keutamaan tinggal di Mekah dan Madinah itu kalau dia disertai dengan kesolehan dan ketakwaan. Apalagi keutamanya, ikhwan? Dajjal, keutamanya. Apa kehebatannya? Dajjal itu bisa memerintahkan langit, menurunkan hujan, bisa memerintahkan bumi, menumbuhkan tetumbuhan. Kira-kira kalau ada orang seperti itu di zaman kita, ada pengikutnya enggak? Gembrutuk. Gembrutuk. Kampanye di ngetiran. Udan. Langsung udan. Terus suruh perintahkan tanah menumbuhkan tetumbuhan, langsung tukul. Bisa jadi semua akan menjadi pengikut Dajjal ketika dia tidak punya akidah yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Maka riwayat yang berkaitan dengan Dajjal, ada seorang pemuda yang didatangi Dajjal dan dikatakan ini pemuda terbaik. Setelah Dajjal menyampaikan tentang kehebatannya, maka dia mendakwa mengajak orang itu supaya mengakui dirinya adalah Rabb Tuhan. Kata si pemuda ini, Ashhadu annaka Dajjal alladhi hadatsana Rasulullah SAW hadithahu. Saya bersaksi Anda ini Dajjal yang telah disampaikan Nabi dalam hadisnya. Pertanyaannya, pemuda ini selamat dari fitnahnya Dajjal yang ngidapi-dapi yang luar biasa itu dengan sebab apa, ikhwan? Belajar agama, tahu sunnah Nabi, sehingga tahu hakikat yang hak dengan yang batil. Kalau orang tidak tahu yang hak dan batil, tidak punya agama, tidak tahu agama, nyun ngapunten, itu prinsipnya sing penting wetenge warak. Sing penting utangnya warak, duwe omah, duwe duit, bisa dia nyaman hidupnya pun pol. Gak ada urusan. Dia tenggelam dalam kebatilan atau dalam kebenaran, gak ada urusan. Ini bahayanya ketika orang tidak paham tentang agama. Maka, orang-orang yang mereka ini fokus dakwahnya ekonomi, hati-hati. Pokoknya bagaimana mengentaskan masyarakat dari kemiskinan menjadi ya ini orang yang bisa menikmati hidup dengan ya ini kemakmuran. Sehingga dakwahnya dakwah kemakmuran. Kalau sampai nanti ada dajjal-dajjal kecil saja yang menawarkan program ekonomi yang betul-betul sangat menjanjikan, orang sudah tidak akan lagi peduli dengan akidahnya. Dia akan peduli lagi dengan agamanya. Enggak ada lagi urusan dengan urusan surga atau neraka. Enggak ada urusan lagi. Yang penting surga itu ya dunia ini, mangan enak, manggon penak, kemudian semuanya serba cemepak, apalagi. Tinggal gelita akhirnya. Terus kalian, ini orang yang tidak tahu agama. Sehingga akidah ini sangat menentukan sekali. Maka bahaya ketika orang tidak mengetahui tentang prinsip-prinsip akidah yang ini menjadi harga untuk mendapatkan surga. Sehebat apapun amal orang, jasanya sehebat apapun dalam kehidupan, ketika dia tidak memiliki akidah ini, sekali lagi, dia tidak memiliki jatah sedikit pun berkaitan dengan ini jannah. Kemudian, sekalian, kenapa riya lebih dikhawatirkan Nabi dibandingkan Dajjal? Padahal Dajjal itu sangat dahsyat fitnahnya. Sebagian ulama menjelaskan, sehebat-hebat Dajjal dalam menebar fitnah, itu waktunya terbatas, tempatnya terbatas. Tapi kalau riya, korban riya itu dari awal Nabi berdakwah sampai hari kiamat, sehingga bisa sangat banyak korban, yaitu riya. Dan riya sangat bisa mengancam orang-orang yang saleh sekalipun ketika dia tidak waspada, ketika dia betul-betul tidak ketat dalam menjaga keikhlasan, riya akan bisa menjadi penyakit yang betul-betul menumbangkan orang-orang yang saleh, orang-orang yang mereka memiliki ketinggian ilmu, kemudian kehebatan amal, ketika dia tidak benar-benar terpelihara dengan keikhlasan, akan sangat gampang terjatuh dalam ini riya. Oleh karena itulah, para ulama katakan, Ikhlas ini sangat hebat. Akan tapi azizun sangat berat. Sangat berat. Kenapa? Ikhlas itu lebih berat daripada amal itu sendiri. Kita mau berinfak 100 juta. Berat gak? Oh, sangat berat sekali. Apalagi uangnya hanya 80 juta. Mau infak 100 juta sangat berat. Tapi ikhlas dalam berinfak ini lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Orang bisa cul 100 juta. Tapi dia omong-omongkan terus. Nanti disiarkan ya di TV. Dicetak di koran ya. Diumumkan di mimbar-mimbar ya. Semua diperdengarkan sampai kemudian setiap orang tahu si fulan telah nyumbang 100 juta. Ikhlas dalam beramal itu lebih berat lagi. Ikhlas sangat menyelamatkan, tapi ini untuk juga ikhlas sangat sulit. Syaitan, dia memiliki trik dan strategi yang sangat canggih. Sangat profesional dalam menggoda manusia. Dia memiliki rancangan-rancangan yang sangat sistematis. Dan tidak akan selamat dari godaan dari upaya penyesatan setan ini illa ibadakal mukhlasin, kecuali hambamu yang betul-betul ikhlas ya Allah. Sehingga orang ketika dia tidak memelihara keikhlasan sehebat apapun amalnya, setan bisa nyelinap dari pintu ketidakikhlasan dia dan akan merusak. Sekalian, kemudian nas berikutnya dari sahabat Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillah niddan dakhala an-nar. Barang siapa yang dia mati dalam kondisi dia itu menyeru beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai niddan tandingan, dakhala an-nar, dia pasti akan masuk neraka. Nabi katakan dalam hadis yang lainnya, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang dia mati sedangkan dia tahu tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dia masuk surga. Sebaliknya di sini, orang yang mereka mati dalam kondisi dan menyekutukan Allah, dia masuk neraka. Sehingga ini merupakan batas paten. Tauhid itu merupakan batas paten ahlul jannah atau ahlul nar. Mati di atas tauhid, dia masuk surga walaupun boleh jadi punya dosa-dosa yang belum diampunkan oleh Allah Ta'ala. Mati di atas syirik, walaupun dia orang yang sangat luar biasa terkenal kebaikannya, pasti dia masuk neraka karena kebaikannya tidak akan diperhitungkan Allah karena kesyirikan yang dia lakukan. Sehingga hal ini betul-betul tidak menjadikan sesuatu yang mengusik seorang mukmin. Jangan sampai dia terjebak atau mati di atas kesyirikan. Dan nyun ngapunten, di zaman kita banyak perkara-perkara syirik yang dianggap sekedar budaya. Syirik tapi sekedar dianggap budaya. Kemudian dihidup-hidupkan itu budaya-budaya itu padahal budaya syirik dengan kemasan budaya. Tidak menyadari kalau itu perbuatan syirkun, bahkan syirkun akbar. Ini mesti seorang muslim, dia faham, harus tahu ilmunya, sehingga mana yang budaya yang boleh kita hidupkan, mana budaya yang tidak boleh kita hidupkan. Tidak semua atas nama budaya, kemudian bebas. Kadang-kadang syaitan memberikan istilah atas nama seni, seni dan budaya atas nama seni, maka agama enggak bisa menyentuh wilayah seni. Pornografi itu diperangi, tapi kalau sudah pornografi dalam bentuk seni, mau menggambar orang telanjang bulat, mau dia itu membuat ini seni dalam yang berbau-bau maksiat, maka dianggap ini wilayah seni enggak boleh disentuh oleh ini agama. Demikian pula dianggap budaya, sehingga dianggap hal yang biasa. Ini budaya, sehingga yang hal yang biasa. Padahal budaya itu adalah kebiasaan yang terus diulang-ulang terus sehingga menjadi budaya. Budayanya orang sini, minta maaf kalau dulu ya. Budayanya orang sana dulu Demak. Kalau tiap pagi itu nongkrongnya di kali, oh jejer-jejer rentep. Ini budaya, udah dianggap biasa. Tapi kalau orang yang tidak seperti itu, ya risih. Ya, itu nongkrongan di kali. Nongkrong kali tiap pagi. Harusnya ke WC tapi nongkrongnya di kali. Ini budaya. Apa akan dipertahankan budaya kayak gitu? Budaya itu ada yang baik, ada yang buruk. Ada budayanya ahli tauhid, ada budayanya ahli syirik. Ada budayanya ahli maksiat, budayanya ahli taat. Yang terakhir, yakni hadis Muslim, man laqiyallaha la yusyriku bi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyallaha wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang bertemu Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sama sekali, artinya betul-betul mentauhidkan Allah tanpa menyekutukan Allah sama sekali, pasti dia masuk surga. Barang siapa bertemu Allah dan keadaan dia menyekutukan Allah SWT, dia pasti masuk yaitu neraka. Demikian sekalian kita anggap telah selesai pembahasan bab yang keempat, membangun rasa takut dari perbuatan asyirku billah. Semoga Allah SWT melindungi kita semuanya dari perbuatan menyekutukan Allah Ta'ala, sehingga betul-betul terpelihara dari segala bentuk syirik dengan segala variasinya. Makatan, matenun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.